jadi milik yang lainnya. Ku bersumpah kau sosok yang tak mungkin ku temukan. Jadi jika tak mungkin, apa jadinya jika bisa.